jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir lah, bu, yang mikir biar Allah, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, ya kerja biar Allah. Ustaz, jangan protes deh. Jadi murid gue kebanyakan protes. Jalanin dulu aja, ente pasti tahu kalimat itu apa artinya. Nggak cukup cuma sholat aja, ya lu jangan bandel ya, lu sholat dulu. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sama ini orang-orang siap, gitu aja. Terakhir, sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, iwang, gelang, tabungan, siap, cek. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima lah. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau. Mas, jangan mikirin uang rumah sakit. Saya akan bantu. Oke. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Gak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia gak ngaku, bikin nol tabungan. Oke, siapa di antara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini loh, sini ngacungnya. Tahan. Oke, terus. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini. Siapa di antara saudara yang punya hajat bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara, kita akan berdoa. Mudah-mudahan hajat saudara dikabulkan Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lelang. Saya akan lelang. Siapa di antara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya? Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Silakan saudara yang bersedia berdiri untuk membuktikan bahwa saudara bersedia. Habis saudara berdiri, habis saya selesai menghitung, insya Allah kita akan bacakan Al-Fatihah agar semua hajatnya betul-betul dikabul Allah dengan jalan sabab, sedekah, dan doa. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai menghitung. Yang bersedia silakan berdiri. 10. Sembilan. Delapan. Masya Allah. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah al-azim wa natubu ilayh. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithm. La tada'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaytaha wa la daynan illa qadaytaha wa la 'ayban illa satartaha. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsan au anzaltahu fi kitabin au a'taitahu ahadan min khalqin au istaghfarta bihi fi 'ilmin al-ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal 'alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين ويا عالم الغيب والشهادة ويا عالم الغيب والشهادة ويا عالم الغيب والشهادة ويا قادر على كل شيء ويا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين mereka semua ini punya hajat, mereka ini semua punya keperluan, mereka ini semua punya kebutuhan, mereka semua punya kesulitan, mereka semua punya masalah, sedangkan engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya Rabb, unsurhu, unsurna, unsuri jami'al muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, min masailina, wa min hajatina, fi masailina, wa fi hajatina, ya Rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Di penghujung tausiah saya, di penghujung tausiah saya, saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak semua, saya lagi mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umroh. Hotel dan haji, hotel dan apartemen haji dan umroh itu dibanderol 150 miliar. Saya mengundang 15 ribu jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya 10 juta rupiah. Jangan bilang, aduh, gak punya duit. Sudah belajar kan? Sudah belajar kan? Siapa yang nawarin? Allah. Habis sholat zuhur, nanti ini sebentar lagi. Habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat malam, angkat tangan kepada Allah. Habis sholat subuh, angkat tangan kepada Allah. Dan tambahin sholat hajat. Sebagai testimoni saudara semua, minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustaz Yusuf Mansur. Buktinya nama Allah, nyampe atau tidak. Jangan tidak yakin, harus yakin. Kecuali saudara yang sudah punya duit, ya jangan mikir, bismillah. 10 juta rupiah, tapi mudah-mudahan bisa dapat pahala seabrek-abrek hotel tersebut. Hotel itu didedikasikan salah satunya untuk mereka-mereka yang menunaikan ibadah umroh dan haji. Di hotel tersebut diperdengarkan insya Allah 24 jam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran langsung dari mulut saya, dari lisan saya. Mudah-mudahan jadi amal yang mendengarkan dan amal yang punya kamar. Ini punya kamar ente. Maka insya Allah kita semua dapat pahalanya. Siapa yang belum hamil, yang belum punya anak, siapa? Subhanallah. Pengen punya anak. Kalau nanti hotel itu jadi, mbak dan suami nginep di hotel tersebut. Jangan keluar-keluar 3 bulan. Kenapa? Di hotel yang kita bangun ini diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam. Nah, ini hotelnya. Diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam. Siapa tahu insya Allah dengan maksud berobat kepada Allah lewat ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan keluar dari hotel tersebut 3 bulan positif hamil, gak tanggung-tanggung kembar 3. Insya Allah. Apalagi tengah malam dibangunin. Ini hotel bukan hotel biasa, Pak. Jam 2:30 dibangunin. Kalau Senin disediakan sahur, kalau Kamis disediakan sahur, kalaupun tidak dibangunin buat sholat tahajud. Masih kurang puas berangkat ke pesantren Darul Quran, karena hotel ini 15 menit dari pesantren Darul Quran. Bergabung bersama ribuan penghafal Al-Quran di sana, sholat malam bersama mereka. Masa iya sih nggak punya anak kira-kira begitu. Nah, ini dia hotelnya, 2 tower 12 lantai. Insya Allah 300 kamar. Habis ini selesai, kita akan berangkat beli pesawat. Woy, keren kan? Jemaah umroh setiap bulan puluhan ribu. Jemaah haji setiap tahun 200 ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita patungan beli pesawat. Kalau kita naik pesawat, pesawat kita yang kita naikin sendiri. pesawat kita yang kita naikin sendiri. Karena pesawat punya kita, pilotnya kita pilihkan yang muslim. Kalau perlu, kita siapkan pendidikan pilot yang hafiz Quran. Siapa di antara saudara yang sudah hafal Quran? Tingginya memadai, dua kalinya Yusuf Mansur. Bikin seorang hafiz jadi pilot gampang. Lebih gampang daripada bikin seorang pilot jadi hafiz. Cari bibit-bibit yang sudah hafiz. Kita didik jadi pilot. Begitu menjelang terbang, diumumkan dari kokpit, saya, Captain Mansur, sebentar lagi kita akan berangkat menunaikan ibadah umrah menuju Jeddah King Abdul Aziz Airport. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepanjang perjalanan 9 jam kita akan khatamkan Quran. Menurut pengalaman saya, insya Allah bisa 2 kali kita menghatamkan Quran. Subhanallah. Pramugarinya semua subhanallah. Pramugara masya Allah. Pesawat sendiri Pak, gara-gara pesawatnya bukan punya ente yang menyediakan minuman, belahannya sampai pantat. Siapa yang pernah naik pesawat yang kayak begitu modelnya? Dilihat dosa, enggak dilihat putih banget. Masya Allah, dosa gue nih. Naik pesawat bukan ibadah, naik pesawat jadi dosa. Jadi yang minuman lagi, yang dia minuman kan pasti nunduk. Begitu nunduk ya kelihatan. Kita yang merem ini tumpah airnya. Kita yang gak merem, ampun ya Allah. Naik pesawat bukan senang, malah puyeng. Kenapa begitu? Karena bukan ente yang punya pesawatnya. Besok kita bikin rumah sakitnya patungan lagi. Pesawat itu murah bu Pak, cuma 400 miliar yang tipe Boeing biasa. 400 miliar itu berarti 40 ribu orang saja yang punya duit 10 juta di sini. 40 ribu kalau nyarinya di satu kota yang namanya Temanggung susah. Tapi kita nyari di 100 kota, berarti cuma 400. Masa nggak ada satu kota 400 orang? Nggak mungkin. Insya Allah. Insyaallah. Ini informasi menjelang saya tutup tausiah ini. Business it's easy. Semua bisa jadi pengusaha. Edisi kali ini pintu gerbangnya adalah sholat sunat hajat. Kalau tadi contohnya adalah yang ditawarkan ada barangnya, ada prospeknya, saudara bahkan bisa datang kepada Allah tanpa ngerti mau ngapain. Paham? Ente pinter, punya duit, punya lahan, tinggal datang ke Allah, mah biasa. Ini mah ente gak ngerti apa-apa, pokoknya pol, kosong, nol, zero, datang ke Allah. Ya Allah, saya gak punya duit, saya gak tahu mesti ngapain, saya gak punya teman. Yang punya bisnis, saya otak juga begini-begini doang. Ya Rob, tolonglah, tolongin saya pengen ini jadi pengusaha. 40 malam sholat malam, 40 pagi sholat Tuhan, 40 waktu puasa Daud, 40 hari juga memberi makan orang-orang miskin, 40 hari juga menjaga sholat berjamaah, 40 hari juga memelihara sholat hajat setiap hari, 40 hari menghatamkan Al-Quran setiap hari satu juz, 41 hari gak mungkin kantong masih segitu dulu. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan bikin dosa baru, itu saja. Dan lengkapi dengan sedekah. Hari ini saudara sudah bersedekah niat, yakni niat karena Allah, sedekah 10% dari tabungannya. Kita sempurnakan dengan sedekah yang saudara bawa pada hari ini. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Jangan khawatir, orang Temanggung tidak saya minta cincinnya, bawa pulang, selamat. Nggak saya minta kalungnya, selamat, pulang, bawa. Pokoknya tadi udah niat sedekah 10% dari tabungan, insya Allah. Ustaz, itu duitnya dia kemanain? nanti ada SMS buat saudara semua, SMS resmi dari PPPA. Kalau dari yang lain yang diterima, belum tentu itu benar. Barangkali akan ada orang-orang yang oportunis. Hati-hati, hati-hati. Banyak penipuan sekarang ini. Saudara mungkin pernah lihat selebaran gambar saya, isinya suruh transfer kemana-kemana. Jangan percaya, itu bukan dari kita, bukan dari saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang tutup, Mas Yunus terima kasih, teman-teman semua, Ari semua terima kasih, panitia setempat terima kasih, semua pahala mudah-mudahan saudara dapat hari ini dan hari-hari seterusnya, insya Allah. Saya akan memberi hadiah kepada saudara-saudara semua, amalan yang saya cintai. Mau? Saya akan ngasih amalan yang saya cintai, yang saya tidak tinggalkan setiap harinya. Mau? Tapi ada tukerannya. Ada tukerannya. Apa tukerannya? Tukerannya adalah saudara betul-betul sungguh-sungguh melakukan, karena ini ilmu-ilmu mahal. Apa tuh Ustaz? Jangan tinggal setiap hari sholawat 100 kali. Itu sih. Jangan tinggal setiap hari sholawat 100 kali. Ini ilmu saya, Pak. Mudah urusan itu, subhanallah. Akan makin kencang cobaan, makin kencang sholawatnya. Makin besar hajatnya, makin besar sholawatnya. Kira-kira begini, Pak. Ente batuk, mulai keserang flu, 100 cukup. Tapi kalau begini nih, tawakan. Kalau asma jangan 100 dong, hajar 1000. Kalau pegal-pegal 100 cukup. Tapi kalau sudah mulai nggak bisa digerakkan, 1000 Pak. Kalau sakit perut, 100 cukup. Tapi kalau sudah mulai kanker usus, 4000. 4000 aja. Pak, kalau motor, 100 cukup lah. Tapi kalau mobil, Pajero, jangan 100 dong. Iya dong? Kalau tanah 100 meter, insya Allah 100 cukup lah. Cukup. Gebel 100 tiap hari. Tapi kalau tanahnya 1 hektar, malu dong. Masa bawaannya cuma 100, Pak? Baik, terima kasih banyak. Salam hormat buat keluarga di rumah. Selamat menjalankan ibadah tambahan sholat sunat aja, yang sering, yang banyak, yang rutin, yang istiqomah, yang yakin, dan berdoa terus pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat. Mudah-mudahan Allah mengaturkan segala balasannya untuk saudara-saudara semua. Dan mudah-mudahan saudara pun dikabulkan Allah hajat-hajatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.